kan ukhrawiyah. Demikian pula kejelekan-kejelekan duniawiyah dan kejelekan ukhrawiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengaitkan antara sebab dengan musababnya, yakni sebab dengan akibatnya. Barakallahu fiik. Surah ini surah Makkiyah. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Amr bin Al-As mendatangi Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab mengaku bahwa dia menjadi nabi. Barakallahu fikum, mengaku jadi nabi. Begitu Amr bin Al-As datang ke Musailamah, berkatalah Musailamah, "Apa yang diturunkan kepada sahabat kalian ini di waktu-waktu sekarang ini?" Kata Amr bin Al-As, "Ya, kami mendengar bahwa Muhammad mendapatkan wahyu berupa satu surah pendek tapi maknanya luar biasa." "Apa itu?" kata Musailamah Al-Kadzab. Dibacakanlah ini ayat, "Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr." Kemudian sesaat Musailamah berpikir sejenak, tertegun. Dia pun mengatakan, "Ah, aku juga mendapatkan wahyu." Dibacakanlah surah menurut dia, "Yawaber, innama anta udun wa sadr." Yani, dan seterusnya. Kata Musailamah, "Bagaimana pendapatmu wahai Amr?" Kata Amr, "Wallahi, sungguh engkau telah mengetahui aku bahwa aku mengetahui engkau adalah pendusta. Engkau tahu betul aku bahwa aku mengetahui engkau adalah pendusta." Yakni pada saat itu Amr bin Al-As belumlah masuk Islam. Belum lagi masuk Islam Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu pada saat itu. Tapi dia bisa memastikan, dan dia bisa membedakan apa yang betul merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang cuma sekedar karangan dari Musailamatul Kadzdzab. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dinukil oleh beliau dalam tafsirnya, demikian juga Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Wal 'ashr, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Barakallahu fikum. Dan waktu ini adalah nikmat. Al-faraq. Waktu ini adalah nikmat. Ra'su malina. Modal kita semuanya. Kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya 1x24 jam. Sama. Barakallahu fikum. Waktu kita sama. Tinggal apa yang kita lakukan di dalamnya. Ibaratnya bahwa waktu ini semacam almari. Barakallahu fikum. Apa yang kita masukkan disimpan di dalamnya, itulah yang kita dapatkan nanti di hari kiamat. Apa yang kita simpan setiap harinya dari kebaikan dan keburukan. Barakallahu fikum. Wal 'ashr, Allah bersumpah dengan waktu. Baik. Kata Rasulullah, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat maghbunun fihima. Maghbun ini tertipu. Baik, tertipu. Tahu yang namanya tertipu. Yang mestinya dia tidak melakukannya atau tidak mestinya terjadi pada dia kemudian terjadi. Sesuatu yang sebenarnya dia tidak harapkan. Siapa yang mau ditipu? Tidak ada. Karena siapa yang tertipu maka dialah yang rugi. Baik. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang tertipu, yakni tidak memanfaatkan sebaik mungkin dua nikmat ini untuk kebaikannya dunia dan akhiratnya. Kata Rasulullah SAW, as-sihhatu wal faragh. Kesehatan jasmani dan waktu yang luang. Waktu yang luang biasanya dimanfaatkan orang hanya sekedar untuk senang-senang, santai-santai. Barakallahu fiik. Padahal semuanya akan terhitung untuk dia. Barakallahu fiik. Padahal semuanya akan terhitung untuknya. Karena itulah nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal 'asr. Barakallahu fikum. Sebagian ulama mengatakan wal 'asr secara umum semua waktu. Sebagian lagi di antara mereka mengatakan wal 'asr yakni demi waktu asar. Barakallahu fikum. Atau salat asar. Salat asar ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum man taraka salatal 'asri faqad habita 'amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka hancur semua amalnya. La haula wa quwwata illa billah. Mengerikan sangat. Oleh karena itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala sholawati was-salatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat lima waktu dan sholat al-wusta. Kata Rasulullah, sholat asar. Sholat al-wusta itu adalah sholat asar. Artinya penekanan lebih dari semua sholat yang dilakukan lebih sholat asar. Jadi mengerikan sangat dan banyak sangat orang lalai dari sholat ini. Kalau sudah duduk berbincang-bincang kelas dikumandangkan adzan, susah berdiri beranjak dari tempat duduk, sudah keenaan. Dan juga tidak nyaman dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak enak permisi untuk isolat. Akhirnya ya duduk tetap di situ bersama orang yang tidak sholat. Ujung-ujungnya nanti hendak terbenam matahari baru dia berangkat. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tilka sholatul munafiq. Jalasa yarqubu syams. Dia hanya duduk menanti hendak terbenamnya matahari. Begitu hendak terbenam matahari, qama fa nakaraha, maka dia pun bangkit dan melakukannya begitu cepat. Nakaraha itu sama seperti dia mematuknya. Jadi antum lihat ayam mematuk, tak tak tak tak, sama seperti itu. Dia melakukan salat asar 4 rakaat begitu cepatnya. Rasulullah mengibaratkan sama seperti patukan ayam. Wal asri demi masa. Tapi hendaknya kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Barakallahu fikum. Jangan terlewatkan waktu-waktu. Kalaupun lalai banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kepada Allah, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wahai kata Allah Subhanahu wa taala wal asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Inna ta'kid. Tapi kemudian lam ta'kid nun tauhid inna taib dengan nun apa namanya lam tauhid innal insana lafi khusr. Barakallahu fiik. Sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam kerugian. Barakallahu fikum. Besar kecil, tua muda, dari suku apapun, di negeri manapun dia tinggal, berlaku ayat ini, innal insana lafi khusr. Selama dia manusia masuk dalam kategori illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Allah kecualikan dari kerugian. Orang yang rugi adalah orang yang tidak ada lagi harta. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi barang-barangnya. Namanya muflis. Barakallahu fikum. Al-muflis, orang yang tidak punya harta. Khasara namanya, khasara. Al-iflas, kerugian. Tidak ada duit, tidak ada barang. Barakallahu fiikum. Kalau masih ada barang tidak ada duit, biasa para pedagang seperti itu. Tidak ada uangnya dalam bentuk cash. Tidak ada. Wujudnya barang semua, miliaran lebih. Kebalikannya juga boleh jadi. Ada orang banyak sekali duitnya, tidak ada barangnya. Maka ketika orang tidak memiliki duit, tidak memiliki barang, maka namanya muflis namanya. Barakallahu fikum. Tidak ada duit, tidak ada barang. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini betul-betul berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Dikecualikan dari sifat kerugian ini. Barakallahu fikum. Kecuali orang-orang yang beriman. Illa alladzina amanu. Iman tentunya yang dibangun di atas ilmu. Karena orang yang beriman harus berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illahu. Ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Baik. Jadi harus berilmu, mengilmui. Kita harus berilmu mengenali Allah Subhanahu wa taala. Berilmu mengenali Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berilmu mengenali syariat Allah Subhanahu wa taala. Masalah halal, masalah haram, masalah tauhid, masalah syirik harus diketahui. Barakallahu fikum, diilmui. Baik. Iman yang dibangun di atas ilmu. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mengimani Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bi wujudillah wal imanu bi rububiyyatillah wal imanu bi uluhiyyatillah wal imanu tabarakallahu fikum. Bi asma'illahi wa sifatihi. Barakallahu fikum. Maka untuk kita keluar dari area khasara ini, area kerugian, dan siapapun tidak ada orang yang mau rugi, semuanya mau untung. Semua pengen untung. Maka yang dikecualikan dari sifat kerugian ini hanyalah orang-orang yang beriman. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Baik. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mengimani dalam kalbunya, beramal saleh pada anggota tubuhnya. Baik. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Baik. Tidak cukup untuk dirinya sendiri beriman dan beramal saleh, tidak cukup. Harus mengajak serta orang-orang lain. Barakallahu fikum. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak orang lain juga untuk beriman dan beramal saleh sama seperti Anda. Dan siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka sama seperti dia pelakunya. Jadi semakin banyak orang yang diajak melakukan kebaikan, semakin banyak pahala yang akan dia raih. Barakallahu fikum. Sekali lagi, tidak cukup hanya untuk dirinya sendiri kebaikan ini, tidak boleh. harus dia mengajak orang lain bersama dengan dia di atas kebaikan ini. Dan inilah jalannya para rasul, jalannya orang-orang yang mengikuti rasul. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ajakan kepada kebaikan, ajakan kepada al-haq, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Barakallahu fikum. Baik. Ya, tentunya orang yang ilmunya sederhana ya, sesuai dengan kesederhanaannya, dan semakin tinggi ilmunya semakin besar tanggung jawabnya. Wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Kriteria yang pertama adalah iman, yang kedua amal saleh. Karena harus berbarengan ini, iman harus ada amal saleh yang menyertainya. Tidak cukup hanya sekedar percaya dan yakin, tidak cukup. Harus apa? Harus beramal saleh. Amal saleh pun harus dibangun di atas keimanan. Barakallahu fikum. Kapan tidak dibangun di atas keimanan, tidak ada manfaatnya, tidak ada maknanya. Tidak akan dia peroleh sedikit pun dari kebaikannya. Ini syarat pertama, iman. Kemudian dari beramal saleh. Kemudian watawasau bil haq, mengajak senantiasa kepada al-haq, mengajak pada kebaikan, mengajak pada kebenaran. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara hikmah. Barakallahu fikum. Yang kedua, wal mau'idatil hasanah, dengan cara nasihat yang bagus. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan di sini, ketika yang datang ini barakallahu fikum penuh syubhat di kepalanya dan dadanya, kerancuan-kerancuan, penuh tanda tanya yang dia butuh penyelesaian dan butuh jawaban. Baik. Dia tidak akan langsung mau menerima ajakan kebenaran sebelum terjawabkan kerancuan-kerancuan itu, pertanyaan-pertanyaan itu. Sehingga butuh mujadalah, sedikit diskusi. Kalau kita memang tahu orang itu datang untuk mencari kebenaran, cuma ada yang mengganjal di benaknya dan di hatinya, maka hayyalah, silakan. Silakan diajak. Tapi kalau memang orang itu mujadil, pengen menang-menangan, cuma sekedar mau debat, jago-jagoan, maka jangan pernah meluangkan waktu untuk itu. Lelah. Lelah hati, lelah pikiran. Barakallahu fikum. Jadi watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Watawasaw bil haqq, senantiasa saling berwasiat, saling mengajak kepada al-haq. Baik. Kemudian yang keempat, watawasaw bis sabr, saling menyabarkan. Barakallahu fikum, karena di atas dunia ini banyak cobaan, banyak ujian, tantangan, rintangan. Ketika kita melaluinya butuh bantuan dari saudara-saudara kita untuk menguatkan kita, menasihati kita. Barakallahu fikum. Wa tawasaw bis sabr. Dan bersabar. Karena perjuangan butuh apa? Pengorbanan. Pengorbanan butuh kesabaran. Harus bersabar. Sabar dalam beramal saleh. sabar dalam berdakwah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang nasihat Luqmanul Hakim terhadap putranya. Wasbir ala ma asabak. Inna dhalika min azmil umur. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah atas apa-apa yang menimpa engkau. Yang menimpa kita ini banyak. Tapi menimpa kesehatan kita sehingga kita jatuh sakit. Tapi menimpa usaha kita sehingga boleh jadi usaha kita yakni kendor atau rugi atau apalah, menimpa keluarga kita dengan berbagai macam musibah, maka kita butuh bersabar. Barakallahu fiik. Sabar melakukan kebaikan. Baik, karena untuk langgeng melakukan kebaikan harus sabar. Kapan tidak sabar, maka berhenti dia melakukannya. Karena amal saleh butuh kekuatan. Barakallahu fiik. Butuh kekuatan. Sehingga kita harus bersabar dengan itu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Perintahkanlah anak istrimu untuk melakukan salat dan bersabarlah kalian dalam melakukannya. Jadi, diperintah untuk bersabar beramal saleh. Barakallahu fiikum. Demikian juga bersabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat, kenapa harus sabar? Ya karena ajakan-ajakan maksiat ini sangatlah kuat, tarikan-tarikannya hebat. Godaan dan rayuannya luar biasa. Sahih, barakallahu fikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Kenapa bisa? Karena tazyin minasyaitan. Penghiasan. Syaitan yang menghias-hiasi maksiat itu sehingga indah. Sehingga orang tertarik untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Tertarik untuk melakukannya. Karena dihiasi. Indah. Barakallahu fikum. Semua harus disertai dengan sabar. Amal soleh. Kemudian apa? Yang kedua adalah maksiat. Harus ketika kita meninggalkan maksiat, harus bersabar dalam meninggalkannya. Jadi, kapan berhenti bersabar, dia hanyut bersama dengan maksiat itu. Kemudian yang ketiga adalah bersabar atas apa yang menimpanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah, bencana-bencana, maka butuh sabar. Barakallahu fiik. Dan saling dan saling apa? Menasihati untuk bersabar. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi la hadisura lakafatkum." Seandainya Allah SWT tidak menundukkan hujjah atas umat manusia kecuali satu surah ini, maka cukup bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mentadabburi surah ini, insyaallah bisa berubah kehidupan dia. Barakallahu fikum. Kalau dia mentadabburinya, dia akan bisa merubah kehidupan dia menjadi lebih baik. Barakallahu fikum. Ini bisa dikatakan satu khutbah. Satu khutbah barakallahu fikum tentang hebatnya surah ini. Masalah waktu. Masalah waktu. Orang-orang yang betul-betul hebat adalah orang-orang yang sangat memperhitungkan waktunya. Orang yang hebat adalah orang-orang yang sangat memperhitungkan waktunya. Tidak lalai. Mungkin Anda melihatnya cuma duduk-duduk. tapi hatinya dan lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Baik. Mungkin ada mengatakan, "Oh, sama juga dia dengan kita." Padahal belum tentu. Barakallahu fiik. Baik. Boleh jadi dia bertafakur, dia memikirkan sesuatu yang harus dipikirkan, dan itu bagian dari amal soleh. La haula wala quwwata illa billah. Intinya semuanya kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu. Barakallahu fiikum. Sekedar menyemangati. Suatu saat ada daurah. Daurah ini dihadiri oleh para santri waktu itu. Barakallahu fiikum, dari berbagai macam pondok pesantren. Baik. Diutus dua syekh dari Madinah untuk memberikan apa? Materi pelajaran selama sepekan. Selama sepekan. Jadi ada beberapa materi yang harus dipelajari selama sepekan itu, disertai dengan harus menghafal surah Luqman, dan disertai harus menghafal bait syair dari Imam Ibnu Abi Daud, lamiahnya. Subhanallah, sepekan. Betul-betul apa? Waktu itu tidak ada waktu yang lowong. Mulai dari bangun sampai tidur ulang, semuanya pada aktivitasnya. Menghafal muraja, menghafal muraja, menghafal muraja. Dan tidak bisa ikut ujian tulisan kalau tidak lulus ujian lisan. Setor hafalan ini. Baru ikut. Baik. Apa kata Syekh pada saat itu? Kata beliau, "Masya Allah, Masya Allah, baik, jazakumullahu khair." Baik. Kata beliau, "Alhamdulillah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bodoh." Baik. Buktinya hasil sepekan ini sungguh sangat luar biasa. Cuman kalian tidak memanfaatkan waktu. Coba bayangkan, sepekan ini Anda fokus, tidak ada kegiatan lain kecuali menghafal dan belajar. Dan hasilnya sungguh sangat luar biasa. Baik. Keterbelakangan, ketertinggalan itu karena karena tidak dimanfaatkannya waktu. Barakallahu fiikum. Begitu selesai sholat, dan kita ngobrol. Baik. Betul-betul memanfaatkan waktu. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Ini sekedar barakallahu fikum penyemangat dan pengingat. Barakallahu fikum. Baik. Misalnya kita selesai sekarang. Selesai dars. Dan ada tenggang waktu sampai adzan. Berapa menit? 15 menit terkadang. 15 menit itu bisa dipakai untuk menghafal beberapa ayat. Diulang. 15 menit. Barakallahu fikum. Atau melakukan zikir selama 15 menit. Atau salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 15 menit. Barakallahu fikum. Atau zikir. Atau apa? Baca Quran. Begitu indahnya memanfaatkan waktu. Barakallahu fikum. Baik. Begitu indahnya memanfaatkan waktu. Kapan tidak memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin, maka kita berada di area lafi khusrin. Barakallahu fikum. Lafi khusrin, berada dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalih. Amilus shalih sangat banyak. Barakallahu fikum. Amal shalih, zikrullah, qiraatul Quran, as-shalah 'ala nabi. Barakallahu fikum. Talabul ilm, Ini bisa memenuhi kehidupan kita, umur kita, waktu kita. Subhanallah. Kita ini bisa bertasbih ribuan kali dalam satu hari. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ratusan bahkan ribuan kali dalam sehari. Kalau kita memanfaatkan waktu. Barakallahu fikum. Cuma kebanyakan manusia ya seperti ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana lafi khusrin." Sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Coba bayangkan. Ikhwan kita dari Mahau ke sini 15 menit. Ya, atau 20 menit. Ya kan? Mulai antum naik motor salawat sampai di sini, Anda akan menyelesaikan apa? Ratusan kali salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ratusan kali salawat. Baik. Dari sana atau antum bertasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, dan dibiasakan setiap Anda naik kendaraan berzikir, dimanfaatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita ini banyak di kendaraan kita. Barakallahu fikum. Banyak di kendaraan kita. Kesana kemari kita di atas kendaraan dan menelan waktu yang banyak. Subhanallah. Dan ini peringatan untuk kita semuanya. Ana secara pribadi dan antum semuanya. Dan kita semuanya berusaha berupaya untuk keluar dari area al-khasara ini. Area kerugian ini barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Bukan juga berarti bahwa orang serius terus. Enggak. Barakallahu fikum. Ada saat-saatnya. Dan itu bagian juga dari kebaikan dan amal saleh. Ketika Anda bermain bercanda dengan anak. Barakallahu fikum. Baik. Mengajak istri berbincang dengan sesuatu. Ini juga bagian dari kebaikan. Baik. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Intinya untuk keluar dari khasara ini, illal ladina amanu wa amilus salihat. Jadi beriman dan beramal saleh dengan berbagai macam amal saleh yang ada. Silakan. Mana yang paling mudah, mana yang paling gampang, mana yang paling langgeng untuk kita lakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, yang terus-menerus kita melakukannya walaupun sedikit. Baik, ini dalam rangka memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan. Allahul musta'an. Tapi ini nasihat untuk kita semuanya. Sekali lagi kita sekedar mengingatkan diri saya sendiri pribadi dan antum semuanya. Semoga kita bisa berlomba mengisi kehidupan kita ini dengan kebaikan dan jangan membiarkannya lewat tanpa kita mengisinya dengan kebaikan. Seperti kita contohkan tadi dan demikian para ulama mencontohkan. Ibarat waktu itu adalah peti atau almari yang kita isi setiap harinya. Besok lemari lain lagi, bukan lemari kemarin. Lain lagi yang kita isi ke dalamnya. Besok lain lagi dan seterusnya sampai kita meninggal dunia. Barakallahu fikum. Itulah kehidupan kita. Lembaran demi lembaran. Taib ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.